Mr. Jacob. Teacher Bong, Chief of Room. Aha. Rambutnya dibuat berpori dan bisa dilempar. Baju yang dipakainya pun terlihat agak longgar. Mungkin baju bapaknya atau baju tetangga. Tapi mereka tak peduli, yang penting gaya. Pakai topi yang dipasang miring dan agak lebar, sehingga kepalanya pun jadi terlihat besar. Sentuh juga rasanya jika ku pinta mereka nyanyikan lagu bahasa kecil. Tapi saya bunda ada geli di dada saat ku lihat mereka. Tergemar dalam persona kebilaunya dunia. Ingin aku berkata dengan lantang badannya dan ucap. Punya idola, kita punya anugerah.